Berulang-ulang kali, oh hilang-hilang kendali, oh sayang yang begini kah? Masa kau mau jalan dari satu ways macam kau begitu pada saat kau kas lampu sen, kau belok arah dan saya, kau mengalus panjang jalan buat tak kecewa. Mungkin kau bosan jadi kau mau cari yang lain-lain, kau susia siakan yang terbaik untuk orang yang cuma main-main. Kamu dekat tapi ku sejauh, cara bisa jangkau karena baku marah jadi terserah, sayang sama menyerah terserah dari saja. Inikah perempuan yang sapu jadi berubah cepat itu kah? Bilang janji tapi tak tahu lupa di mana. Tapi tak berdarah, tak tinggal makan hati dengan kopu cara-cara. Tiap hari sah, hanya dapat kopu marah-marah. Kas tahu bah kenapa di jalan sutara seorang. Kopu mau apa itu coba bilang. Kalau mau pergi terserah biar sa tenang. Cinta dulu sekeras rantai sekarang benang. Kau bikin sa sakit hati jangan kira sa senang. Ada kau tak tenang, luapan cinta tergenang. Ajak kau tuk bersenang, jauh tinggi tong terbang. Hingga sakan katakan kau tu mewah seperti cendrawasih, yang lain takkan bisa dapati. Tapi kau cara payah, setia susah payah. Bersama kau supaya jadikan cinta bercahaya. Bukan kau menentukan pilihan kedudukan, beranjak atau tinggal arahnya kau tentukan.